Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan bab syurutish shalah dari kitab Zadul Mustaqni, dan kita masih berbicara anwa'ul intiqalat, macam-macam perpindahan niat, di macam-macam perpindahan niat. Yang pertama yang sudah kita sebutkan, dan wa inna wal munfaridu al-ihtimam, seseorang yang sholat sendirian kemudian di tengah-tengah sholatnya dia merubah niatnya menjadi makmum. Jadi seorang yang sholat awalnya sholat sendirian kemudian di tengah-tengah sholatnya dia merubah niatnya menjadi makmum. Baik, ini boleh. Yang sudah kita contohkan, kalau seseorang masuk ke dalam masjid kemudian dia sholat, dia mungkin mengira sudah ditegakkan jamaah. Kemudian tiba-tiba di tengah-tengah dia sholat ada jamaah banyak yang masuk ke masjid, kemudian mereka menjalankan sholat jamaah, maka kita yang lagi sholat sendirian di tengah-tengah sholat kita langsung kita rubah niat kita untuk menjadi makmum dengan jamaah yang baru. Nah, terus bagaimana kalau kita sudah dapat dua rakaat, jamaah baru mengawali satu rakaat, hingga nanti kalau kita sudah dapat empat rakaat dan jamaah itu berdiri untuk menjalankan rakaat yang ketiga dan keempat, kita bisa salam duluan, nah, atau bisa pula tahiyat akhir nunggu salam bareng-bareng, nah, dengan mereka. Baik, ini diperbolehkan. Seseorang yang mengawali sholatnya sholat sendirian, di tengah-tengah sholatnya berubah niat menjadi makmum, boleh. Kemudian yang kedua, perubahannya dari sholat sendiri menjadi imam. Awalnya sholat sendirian, di tengah-tengah sholat merubah menjadi imam. Ini boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW sholat malam, di tengah-tengah sholatnya datang Ibn Abbas menjadi makmum. Nah, hingga ini diperbolehkan. Jadi tengah-tengah sholat, kemudian seorang yang asal yang sholat sendirian merubah niatnya menjadi imam, boleh. Hingga khani fidina azakumullah, kalau misalnya kita masuk ke masjid, kemudian ternyata jamaah sudah selesai, ada mereka-mereka yang masuk misalnya masih menyelesaikan sholatnya, kemudian kita langsung jadi makmum bagi orang itu, boleh. Nah, dengan kisahnya Rasulullah bersama Abdullah bin Abbas, bolehnya perubahan niat dari orang yang sholat sendirian menjadi imam di tengah-tengah sholatnya. Baik, kemudian ikhwan fillah jazakumullah, yang ketiga, perubahan niat dari makmum menjadi munfarid. Orang yang asalnya sholat jamaah menjadi makmum, di tengah-tengah sholat kemudian merubah niatnya menjadi sholat sendiri, boleh ini kalau ada udzur. Kemarin sudah dicontohkan, beberapa udzur. Kalau imamnya terlalu panjang sholatnya, keluar dari sunnah. Nah, boleh kemudian seorang merubah niatnya sholat sendirian, menyelesaikan sendiri sholatnya. Atau kemudian sholatnya makmum itu lebih sedikit dibandingkan imam. Tadi contoh yang pertama tadi. Nah, jadi mengawali sholat sendirian, di tengah-tengah sholat ada jamaah, dia langsung gabung. Berarti sholatnya makmum lebih sedikit dari sholatnya imam. Maka boleh kemudian dia memisahkan diri, merubah niat dari makmum menjadi sholat sendiri. Baik. Atau juga udzur yang lainnya. Nah, seseorang di tengah-tengah sholat kemudian merasa mau muntah, cepat segera harus dimuntahkan misalnya. Mungkin ini imam lagi dalam keadaan sujud. Nah, yang terakhir, kalau nunggu sampai selesai imam, wah ini lama, keburu muntah ini. Langsung dia berniat untuk memisahkan diri, berniat untuk sholat sendiri. Kemudian dia bangkit, kemudian dia sujud yang kedua, kemudian dia tahiyat akhir, kemudian salam, langsung keluar. Tidak ada masalah, karena ada udzur. Baik. Ikhwani fillah jazakumullah. Dan mungkin itu kemarin yang pembahasan kita yang paling akhir, poin tersebut. Nah, dan juga kita sebutkan masalah yang terakhir kemarin. Kalau seorang sudah berniat memisahkan diri dari imam, kemudian sebelum dia mengakhiri sholatnya, udzur itu hilang, apakah boleh kemudian dia balik menjadi makmum? Boleh. Nah, yang kita contohkan kemarin, kalau seseorang misalnya masbuk, kemudian imamnya di rakaat yang ketiga imamnya salam kurang satu, dalam keadaan itu misalnya sholat empat rakaat, misalnya itu sholat maghrib, ada makmum masbuk masuknya di rakaat yang kedua. Nah, tatkala imam dapat tiga rakaat, baik, imamnya salam. Nah, dikira itu rakaat yang keempat. Makmum masbuk ini berdiri karena melanjutkan sholatnya. Tatkala dia berdiri, tentunya dia sudah merubah niatnya. Dari awalnya tadi dia sebagai makmum, sekarang sholat sendirian karena dia melanjutkan sholatnya. Nah, ternyata makmum atau imam yang sudah salam itu ada yang ingatkan, ini sholatnya kurang satu. Nah, kemudian imam melanjutkan sholatnya, berdiri lagi melanjutkan sholatnya. Ya, terus ini bagaimana? Masuknya sudah kadung berdiri untuk menyelesaikan sholatnya. Nah, kalau dia tahu ini imamnya berdiri lagi untuk menyelesaikan sholatnya, dia kembali merubah niatnya yang awalnya makmum berubah menjadi munfarid, sekarang dirubah lagi menjadi makmum. Nah, dia sudah terlanjur berdiri menyelesaikan rakaatnya, ternyata imam yang tadinya salam ada yang ingatkan, ini kurang satu. Imam yang melanjutkan, dia balik ngikuti imamnya. Nah, ini boleh. Baik, ikhwani fillah jazakumullah. Nah, kemudian kita masuk jenis yang keempat dari perubahan niat di tengah-tengah sholat. Baik, ini tidak disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, ini disebutkan oleh sosimu rahimahullah. Al-intiqal min imama ilal infirat. Perubahan niat yang awalnya imam menjadi sholat sendirian. Nah, awalnya dia sholat menjadi imam, di tengah-tengah sholatnya dia rubah niatnya menjadi sholat sendirian. Baik, ikhwan fillah jazakumullah. Naam. Bagaimana ini surahnya? Bagaimana contohnya? Imam kok di tengah-tengah sholatnya kemudian merubah niatnya menjadi sholat sendiri? Bagaimana? Mengkasihan makmumnya. Naam. Misal ikhwan fillah jazakumullah, sholat jamaah. Jamaahnya cuma satu, makmumnya cuma satu. Nah, tidak ada dua orang sholat jamaah, makmumnya cuma satu, sehingga dia mungkin berdiri samping kanannya. Nah, di tengah-tengah sholat makmumnya batal. Nah, otomatis dia nggak punya makmum, dia sendirian. Berarti dia sekarang merubah niatnya dari imam menjadi munfarid. Nah, yeah. Jadi makmumnya satu, batal lagi di tengah-tengah sholatnya. Baik, ini surah gambaran perubahan niat yang asalnya dia jadi imam, di tengah-tengah sholat dirubah, nah menjadi munfarid, sholat sendirian. Ini boleh. Baik. Atau kemudian dua orang sholat jamaah. Nah, di tengah-tengah sholat mungkin makmumnya nganggap ini imam ini kepanjangan sholatnya ini. Nah, misalnya sholat maghrib dia membaca suratul baqarah. Mungkin imamnya makmumnya cuma satu toes konco dhewe. Jadi dipanjangkan suratnya. Nah, tapi ternyata ini enggak paham situasi. Makmumnya juga ini punya keperluan mendesak. Wah, ini imamnya kepanjangan, wes saya tak sholat sendiri aja. Nah, otomatis makmumnya ini langsung di tengah-tengah sholatnya merubah niatnya, asalnya makmum menjadi munfarid, sholat sendirian karena imamnya kepanjangan. Nah, ini imamnya ngelihat makmum satu-satunya sholat sendirian, akhirnya dia juga merubah niatnya. Awalnya imam menjadi sholat sendiri, akhirnya sendiri-sendiri sholatnya. Nah, ini dua-duanya boleh. Jadi, perubahan niat dari imam menjadi munfarid boleh. Baik, surahnya, gambarannya itu. Nah, dan Allah alam suhab, apakah terjadi seandainya jamaah itu banyak lebih dari satu? Nah, imamnya tiba-tiba sholat sendirian di tengah-tengah sholat, Allah alam. Apakah ada atau tidak, Allah alam? Yang jelas itu boleh. Nah, tapi nanti membuat kacau jamaah. Nah, tiba-tiba imamnya sholat sendirian. Baik. Ini khani fitina azakumullah. Kemudian sekarang yang kelima. Jenis perubahan niat yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa in akhrama imamul hayyi biman akhrama bihim na'ibuhu wa adan na'ibu mu'samman sahha. Jika akhrama, jika takbiratul ihram imamul hayyi jika ada imam tetap. Nah, jadi ini ceritanya imam rawatibnya terlambat. Imam rawatibnya terlambat. Jamaah sudah terlanjur diimami imam pengganti. Nah, kemudian masuk, baik masuk takbiratul ihram, imam tetapnya ini karena dia terlambat, tentunya niatnya jadi makmum. Ya. Niatnya jadi makmum. Baik. Kemudian di tengah-tengah sholat mungkin imam tetapnya atau imam penggantinya dia mungkin tahu, nah ini ada imam tetapnya, maka imam tetapnya itu bisa di tengah-tengah sholat langsung mengambil alih posisi imam. Nah, jadi imam rawatib kalau dia itu datang terlambat, maka boleh di tengah-tengah sholat langsung menggantikan imam yang sedang berjalan sholatnya. Nah, kalau dia imam rawatib, baik. Ini sebagaimana kisahnya Rasulullah SAW tatkala Abu Bakar Siddiq mengimami sholat. Di tengah-tengah sholat Rasulullah SAW datang, kemudian beliau menjadi imam. Nah, beliau menjadi imam. Ini boleh. Baik. Terus bagaimana kalau makmumnya sudah dapat dua rakaat? Soalnya tadi kayak kita sebutkan tadi. Nah, nanti baik imamnya melanjutkan jamaahnya, ada dua pilihan. Bisa tahiyat akhir, nunggu salam sama imam bareng. Nah, imam sampai selesai. Atau kemudian memisahkan diri salam duluan. Nah, ini boleh. Dan sekali lagi, ikhwan fillah jazakumullah. Nah, semoga kita ingatkan pertimbangan situasi dan kondisi. Nah, kalau misalnya jamaah itu jahil bil ilm, nah, ya jangan serta-merta langsung dipraktekkan, nanti bingung jamaahnya. Nah, ini orang baru datang kok langsung jadi imam misalnya. Dalam keadaan sholat sudah berjalan. Nah, jadi sholat sudah berjalan, kemudian imam tetapnya datang terlambat, langsung mengambil alih imam. Nah, kalau kira nanti kalau posisi makmum itu enggak ngerti, jahil tentang masalah ini, imamnya naik rokaat yang ketiga, padahal makmumnya itu sudah 4 rokaat, ikut naik juga. sehingga sholatnya 6 rakaat nantinya. Nah, maka dipertimbangkan masalah yang demikian. Baik, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik, jadi diperbolehkan 6, cuma melihat situasi dan kondisi. Baik. Sehingga ini poin ini, 6 pergantian yang awalnya imam menjadi makmum. Nah, intiqal dari imam menjadi makmum. Nah, jadi kan pertama imam naib, imam pengganti itu sholat bersama jamaah. Nah, berarti kan tatkala takbiratul ihram ini niatnya jadi imam. Di tengah-tengah sholat datang imam aslinya. Nah, datang imam rawatibnya. Langsung imam rawatibnya menjadi imam. Tentunya imamnya ini merubah niatnya di tengah sholatnya, yang tadinya imam menjadi makmum. Nah, yang tadinya imam menjadi makmum, ini boleh. Nah, jadi perubahan niat dari imam menjadi makmum boleh. Dari imam menjadi makmum boleh. Baik, ini ikhwan fi din azakumullah, ini perubahan atau jenis yang kelima. Nah, perubahan niat dari imam menjadi makmum boleh, itu surahnya. Nah, asalnya imam kemudian jadi makmum, baik boleh. Kemudian yang keenam, al-intiqal min i'timam ila imamatin. Perubahan niat asalnya makmum menjadi imam. Asalnya makmum menjadi imam. Nah, kalau yang tadi asalnya imam jadi makmum. Jadi asalnya imam, dia jadi imam. Gambarannya tadi, kayak tadi. Nah, di tengah-tengah sholatnya imam aslinya datang, maka dia langsung merubah niatnya jadi makmum, diganti imam yang baru di tengah-tengah sholatnya. Jadi sekarang ini, nah, asalnya makmum terus jadi imam. Asalnya makmum jadi imam. Nah, ikhwanul fidina azakumullah, bagaimana surahnya? Nah, misal imamnya batal, nah, otomatis imamnya nunjuk penggantinya yang ada di belakangnya untuk maju menjadi imam. Berarti kan dia makmumnya di asalnya makmum, di tengah-tengah sholat baik berubah niatnya jadi imam. Nah, yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah, gambarannya misal ada sekelompok orang yang masuk. Misal ada 5 orang masuk. Sebelum takbiratul ihram, nah, kalau ngelihat ini mungkin ngelihat ini sudah tahiyat kedua. Nah, berarti kita terlambat 2 rakaat. Misalnya kalau itu 4 rakaat salatnya. Nah, ini ada jamaah bareng-bareng masuk 5 orang. Sepakat. Nah, kalau nanti imamnya salam, kamu mau jadi imam ya. Nah, ditunjuk satu orang. Nanti kalau imamnya salam, kita masuk, kita melanjutkan rakaat, kamu nanti maju jadi imam. Sepakat. Baik, menunjuk satu orang yang nanti jadi imam. Sehingga pas 5 ini masuk ke barisan, kemudian imam salam dari sholatnya, otomatis 5 orang ini melanjutkan sholatnya. Nah, dan orang yang disepakati jadi imam kemudian maju sedikit dari barisan. Nah, atau kemudian serentak 4 orang itu mundur ke belakang agar orang yang ditunjuk tadi jadi imam, dia merubah niatnya asalnya makmum sekarang jadi imam. Baik, ikhwani fi din azakumullah. Nah, ini gambaran perubahan niat dari makmum menjadi imam. Sekarang ikhwani fi din azakumullah, gambaran yang pertama, makmumnya gantikan imam karena imamnya batal, enggak ada masalah ini, ma'ruf. Nah, sebagaimana Umar bin Khattab. Nah, tatkala beliau tertusuk menjadi imam, kemudian beliau meminta salah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, nah, untuk menggantikan jadi imam. Baik, di tengah-tengah sholatnya. Nah, enggak ada masalah. Sekarang yang kita bicarakan contoh yang kedua. Nah, kalau ada jamaah masuk yang bareng-bareng, kemudian imamnya sudah selesai dan mereka melanjutkan sholatnya, apakah boleh kemudian salah seorang di antara mereka itu menjadi imam di rekan-rekannya. Nah, ini dari sesuatu yang mungkin sering dijumpai. Nah, sering kita jumpai misalnya masbuk itu kemudian tatkala banyak yang masbuk, ada yang maju satu. Nah, untuk menjadi imam. Ikhwan fil din, Rasulullah Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau membawakan ikhtilaf para ulama. Baik, sebagian pendapatnya mazhab Imam Ahmad la yajuz, tidak boleh. Naam, tidak diperbolehkan. Sebagian berpendapat boleh. Naam, pendapatnya mazhab menyatakan boleh. Baik, yang menyatakan tidak boleh karena ini tidak dikenal dari perbuatan salaf. Nah, orang-orang yang masuk kemudian menjadikan satu orang menjadi imam setelah di tengah-tengah menyelesaikan sholatnya, ini tidak dikenal dari perbuatan sahabat. Nah, tidak dikenal pula dari perbuatan tabiin. Baik, tapi ikhwan fillah jazakumullah. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau merujukkan annahu jaizun, perbuatan itu boleh. Nah, jadi kalau kemudian satu orang maju untuk jadi imam masbuk di tengah-tengah sholatnya, boleh kata beliau. Walakin la yambagi li anna dzalika lam yakun ma'rufan inda salaf. Tapi mestinya enggak perlu dijalankan karena itu enggak dikenal dari perbuatan salaf. Nah, seandainya itu dijalankan sah sholatnya. Tapi mestinya enggak perlu dijalankan karena tidak ada contohnya. Nah, ini pendapatnya beliau rahimahullah. Baik. Sehingga al-afdhal tarku. Nah, jadi yang lebih afdhal ditinggalkan. Sehingga kalau kemudian yang masbuk itu tatkala imam salam itu banyak, ya sudah menyelesaikan sendiri-sendiri aja salatnya. Nah, sehingga dari asalnya dia makmum merubah niatnya menjadi munfarid, menjadi sendirian. Nah, tidak kemudian satu orang maju ke depan untuk jadi imam rekan-rekannya. Baik. Mungkin ikhwan fil din jazakumullah, kalau makmum masuknya itu masuknya bareng-bareng mungkin enggak ada masalah. Nah. Kalau sekarang makmumnya itu masuknya enggak bareng. Misalnya ada 10 orang masuknya. Tatkala imam salam berdiri 10 orang jamaah. Nah, yang menyelesaikan sholatnya. Kemudian yang paling kiri, nah, itu orang yang paling sedikit ketinggalannya, mungkin ketinggalan satu rakaat. Dia maju ke depan jadi imam. 9 orang jadi makmum. Nah, karena dia tinggal satu sholatnya, baik satu rakaat kemudian salam. Berarti yang 9 orang ini masih menyelesaikan sholatnya. 9 orang berdiri. Nah, mungkin yang samping kanannya tadi yang paling kiri ketinggalan 2 rakaat, maju jadi imam lagi. Nah, dia kurang satu salam, ini sisanya masih kurang sholatnya, berdiri lagi. Nah, yang paling pinggir, baik itu yang lebih sedikit, maju demikian terus jadi imamnya estafet. Nah, gantian ini. Nah, itu lebih enggak ma'ruf di kalangan salafun saleh. Nah, maka beliau rahimahullah menyatakan al-aula tarku, al-afdal tarku. Nah, lebih utama ditinggalkan. Seandainya dijalankan boleh dan sah salatnya. Tapi enggak ma'ruf. Nah, tidak ma'ruf di kalangan para sahabat. Baik. Ini ikhwan fi din, jazakumullah. Naam. Jadi perubahan niat, naam. Dari makmum menjadi imam boleh. Baik. Sehingga ikhwan fi din, jazakumullah, ada 6 perubahan niat. Baik, ada 6 perubahan niat. Kita ulangi. Min infirad ila ihtimam, yang pertama. Dari salat sendirian menjadi makmum. Awalnya dia sholat sendirian, di tengah-tengah sholatnya dia rubah menjadi makmum, boleh. Tadi sudah kita sebutkan, seseorang sholat sendirian tiba-tiba di tengah dia sedang sholat, datang rombongan mengerjakan sholat jamaah. Nah, maka dia langsung merubah niatnya menjadi makmum, dia mengikuti jamaah yang baru. Nah, kaifiyahnya tadi kita sebutkan, tapi karena dia sudah ngawali duluan, mungkin sudah dapat dua rakaat, maka dia salamnya bisa nunggu bareng-bareng atau salam duluan. Baik. Yang kedua, al-intiqal min infirad ila imamah. Yang asalnya sholat sendirian, merubah niatnya di tengah sholat menjadi imam. Ini boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW sholat malam, sholat lail, di tengah-tengah beliau sholat, Ibnu Abbas menjadi makmum. Otomatis beliau merubah niatnya, awalnya sholat sendiri, kemudian berubah menjadi imam. Kemudian yang ketiga, minal i'timad ila infirad. Yang ketiga, seorang makmum di tengah-tengah sholat dia merubah niatnya sholat sendirian karena udzur. Nah, karena udzur yang tadi kita sebutkan, mungkin imamnya kepanjangan, mungkin pula dia mau muntah atau yang misalnya udzur yang syar'i, kemudian dia niat berpisah dari imam menyelesaikan sholat sendirian. Ini boleh. Rabi yang keempat, min imamah ila infirad. Nah, asalnya imam menjadi sholat sendiri. Tadi dua surah, dua contoh yang kita sebutkan. Asalnya dia jadi imam, di tengah-tengah sholatnya dia rubah menjadi sholat sendiri. Jadi misal tadi, dia punya satu orang makmum, di tengah sholat makmumnya batal. Nah, otomatis dia menjadi sholat sendirian. Atau di tengah-tengah sholat makmumnya berinisiatif untuk berpisah dari imamnya. Baik. Kemudian al-khamis, min imamah ila i'timam. Dari asalnya dia imam menjadi makmum. Asalnya dia imam menjadi makmum. Tadi kita sudah contohkan imam pengganti baik menjalankan mengimami sholat, di tengah-tengah sholatnya datang imam aslinya, datang imam rawatibnya. Imam rawatib langsung ganti jadi imam di tengah-tengah sholatnya. Imam yang asalnya imam kemudian merubah niatnya menjadi makmum. Nah, boleh. Kemudian yang terakhir, yang keenam, min imam ila imamah. Asalnya makmum menjadi imam. Asalnya makmum menjadi imam. Baik, ini juga tadi kita sebutkan dua surah, dua contoh. Yang pertama, makmum yang menggantikan imam yang batal. Yang kedua, makmum masbuk yang sepakat. Tatkala melanjutkan kekurangan sholatnya, menjadikan satu orang makmum masbuk tadi menjadi imam. Nah, ini al-afdhal tarku. Baik, surah gambaran yang kedua. Baik, sehingga ikhwan ibadina semua dari apa yang beliau sebutkan di sini. Nah, kalau misalnya seorang itu masuk ke masjid dan dia ketinggalan jamaah, masih ada orang yang melanjutkan sholatnya karena masbuk, nah, boleh kemudian dia mengikuti menjadi makmum. Nah, dia mungkin langsung berdiri di samping kanannya mengikuti masbuk, nah, yang menyelesaikan sholatnya, boleh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, qala rahimahullah, setelah beliau sebutkan macam-macam intiqal, wajib tulus solat makmum dibutlani solat imamihi pada istikhlaf. Kata Malik rahimahullah, solatnya makmum itu batal dengan batalnya solatnya imam, dan tidak ada penggantian imam. Nah, ini pendapatnya mazhab. Jadi kalau imam batal itu enggak bisa digantikan. Imam batal ya batal semuanya, sah makmumnya batal semuanya. Nah, ini pendapatnya mazhab. Baik, pendapatnya walid. Nah, karena ikhwan ibadina azakumullah, sholatnya makmum itu berkaitan dengan sholatnya imam. Kalau imamnya batal, ya batal makmumnya. Baik, ini ikhwan ibadina azakumullah. Tiga ikhwan ibadina azakumullah, yang menunjukkan sholatnya makmum itu berkaitan dengan sholatnya imam, misal, nah, tatkala ada makmum masbuk pada sholat maghrib, jamaah dapat satu rakaat sholat maghrib, datang makmum masbuk. Nah, kemudian Jadi makmumnya ini masuk ke rakaat yang kedua. Pas rakaat yang kedua tentunya jamaah tahiyat awal. Nah, makmum masbuk ini kan baru satu rakaat. Tapi dia ikut tahiyat awal, enggak mungkin kan dia berdiri sendirian. Nah, karena dia ngikuti imam. Nah, dia akhirnya tahiyat awal bersama jamaah. Baik. Kemudian berdiri jamaah menjalankan rakaat yang ketiga. Nah, dan rakaat ketiga kemudian tahiyat akhir. Baik. Makmum masuk, ini salat yang kedua. Rakaat yang kedua juga ikut tahiyat. Nah. Kemudian salam imamnya, dia berdiri kurang satu. Melanjutkan rakaat yang ketiga, nanti juga diakhir dengan tahiyat akhir. Sehingga salatnya setiap rakaat ada tahiyatnya. Nah, rakaat pertama ada tahiyatnya, rakaat kedua ada tahiyatnya, rakaat yang ketiga juga ada tahiyatnya. Kenapa? Ikuti imam. Nah, ini menunjukkan sholatnya makmum itu berkaitan dengan sholatnya imam. Nah, sehingga pendapatnya mu'alif, pendapatnya mazhab, kalau imamnya batal, ya batal semuanya makmumnya. Nah, contoh yang lainnya, baik sutroh. Nah, sutrohnya imam itu sutrohnya makmum. Nah, tidak dicontohkan kemudian setiap jamaah itu bawa sutroh sendiri-sendiri, enggak. Cukup sutrohnya imam. Nah, sehingga kalau makmum itu depannya dilewati perempuan yang balik misalnya, enggak batal selama naam sholatnya imam tidak dilampaui naam perempuan yang balik. Nah, tapi kalau kemudian dilampaui naam, batal semuanya. Ini menunjukkan baik kaitan antara sholatnya imam dengan sholatnya makmum. Nah, ini ikhwan ibadina azakumullah. Jadi sutrahnya imam itu dari sutrahnya makmum. Nah, tapi ikhwan ibadina azakumullah, fenomena yang terjadi yang mungkin kadang kita lihat, masih ada di kalangan kita itu makmum yang pakai sutrah. Nah, padahal sutrahnya makmum itu sutrahnya yang dipakai imam. Enggak perlu makmum itu pakai sutrah. Nah, enggak ada contohnya. Nah, kira-kira didapati enggak makmum yang pakai sutrah? Makmum posisi dia makmum bukan munfarid. Makmum ini masih ada imamnya. Imamnya belum selesai sholatnya, tapi dia pasang sutrah. Nah, kira-kira pernah dijumpai enggak? Nah, sering. Nah, makmum masbuk yang dia malas untuk maju cari sutrah nanti. Kalau imamnya salam. Nah, siapkan bangku. Nah, sutrah di depan. Padahal dia makmum. Kalau ditanya, mana dalilnya? Enggak ono dalilnya. Nah, yang ada itu sutrahnya imam, sutrahnya makmum. Nah, enggak ada masbuk itu bawa sutrah sendiri-sendiri. Enggak ada. Nah, ini ikhwan fil din azakumullah. Kalau ditanya, "Loh, ini sebagai apa ini?" Nanti sutrahnya untuk nanti. Nah, kalau sekarang posisi dia itu jadi makmum, kecuali kalau sutrahnya disimpan dulu. Nah, kalau jadi ya imam salah, dia munfarid, langsung dipasang sutrahnya. Sekarang enggak, dia masuk jadi makmum langsung dipasang sutrahnya. Nah, imam punya sutrah, makmumnya juga punya sutrah. Nah, ini ikhwan ibadina azakumullah. Baik. Sehingga kalau nanti lihat, tanyakan, ada dalilnya enggak? Nah, pasti enggak ada. Pasti yakin enggak bisa bawakan dalilnya. Nah, ini ikhwan ibadina azakumullah. Baik. Kalau misalnya malas maju karena terlalu jauh dari tembok, itu sudah enggak perlu maju. Nah, imam salam, kita berdiri kok terlalu jauh, sudah berdiri dari situ. Nah, enggak perlu kemudian cari pasang sutra, jadi nyimpan sutra, enggak perlu. Nah, sudah berdiri aja di situ. Tinggal kalau ada orang lewati ditahan, dicegah sholat. Kalau memang di depan satu langkah itu ada sutra, maju atau ke samping kanan, samping kiri atau mundur itu. Kalau mungkin memerlukan 5 langkah, wes katuhun, nanti orang lihat itu orang sholat tuh jalan-jalan. Nah, ya sudah berdiri aja di situ. Nah, selesai atau yang lewat segar. Baik. Jadi enggak susah-susah, enggak perlu nyiapkan sutra. Nah, ini ikhwan fil din azakumullah. Baik. Dan juga ikhwan fil din azakumullah, juga dibicarakan tentang terkadang ada mungkin takmir masjid yang semangat menghidupkan sunnah membuat banyak sutra, menyiapkan banyak sutra, jadi pesan sutra. Nah, jadi kayak cakak-cakak itu disiapkan. Nah, untuk apa ini? Untuk sutra. orang kalau sholat bawa sutra, ngambil sutra satu. Nah, baik. Kana bidina azakumullah, asar yang ada. Nah, para sahabat itu kalau masuk masjid, mereka mencari tiang-tiang masjid. Nah, mencari tiang-tiang masjid. Mencari tembok. Nah, enggak kemudian bawa sutra sendiri-sendiri enggak. Nah, cari dekat tembok, dekat tiang dijadikan sutra. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ya ikhwan fillah azakumullah. Nah, menurut pendapatnya muallif rahimahullah, baik, karena salatnya makmum itu berkaitan dengan salatnya imam, kalau imamnya batal, makmumnya juga batal. Nah, sehingga ikhwan fillah azakumullah, dalam perkara sunnah demikian pula. Nah, kalau kemudian baik, imam itu tidak menjalankan sunnah, tidak boleh kemudian makmum menjalankan sunnah. Misal imam dari sujud yang kedua naik ke rokat yang kedua, itu langsung berdiri, gak pakai duduk istirahat, langsung berdiri. Gak boleh kemudian makmum menyelisih. Nah, makmum duduk dulu baru berdiri, gak boleh. Nah, karena itu menyelisih imam. Nah, meskipun makmum beranggapan itu sunnah. Nah, kalau kemudian imam tidak menjalankan karena posisi dia sebagai makmum, dia tidak bebas menjalankannya. Nah, dia tidak boleh duduk istirahat. Nah, melihat imamnya demikian langsung berdiri tanpa duduk istirahat. Nah, karena nanti ikhwan fillah azakumullah ada senggang waktu nantinya yang kelihatan berbeda antara imam dengan makmum berbeda. Kalau kemudian sunnah-sunnah baik yang tidak kelihatan apa perbedaannya, perbedaan masalah ketinggalannya. Misal, saya rahimahullah mencontohkan. Nah, kalau imam setiap tahiyat akhir yang di situ salam setelahnya itu duduknya tawarruk. Nah, tapi makmum itu berpendapat, nah, sholat itu hukum asalnya duduk iftiros yang dua rakaat. Nah, maka tatkala imamnya duduk tawarruk, dia meyakini iftiros, maka dia iftiros, tidak mengikuti imam. Dan ini bukan termasuk menyelisih imam. Nah, karena bentuk perbedaan duduk itu tidak bisa ketinggalan dia. Beda kalau nanti ini duduk istirahat, imamnya langsung. Nah, ini naik, ini masih duduk. Kalau ini kan nggak ada yang ketinggalan. Cuma hai'ah, bentuk duduknya aja yang beda. Dan ini kata beliau rahimahullah bukan termasuk menyelisih imam. Nah, kita tetap misalnya yang berpendapat iftiras, imamnya tawarruk, tetap iftiras meskipun imam tawarruk, bukan termasuk menyelisih imam. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah, ini pendapatnya beliau. Nah, sehingga perkara-perkara yang tidak menyebabkan makmum itu terlambat mengikuti imam, maka dia bukan termasuk penyelisihan. Tapi kalau perkara-perkara sunnah yang dia jalankan menyebabkan dia terlambat mengikuti imam, maka enggak boleh sunnah itu dijalankan. Nah, karena dia akhirnya nanti menyelisih imam dengan sunnah yang dia jalankan. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Juga dalil yang dibawakan yang menunjukkan makmum itu sholatnya berkaitan dengan sholatnya imam. Imam itu menanggung bacaan surat ba'dal fatihah. Nah, dan disunnahkan setelah suratul fatihah membaca surat selain al-fatihah. Tapi bagi makmum, enggak. Kalau dia sebagai makmum sudah ditanggung oleh imamnya, imamnya yang baca, makmumnya enggak. Nah, makmum hanya baca suratul fatihah, tidak membaca surat setelah al-fatihah, enggak. Selain al-fatihah tidak dibaca, tapi imam yang baca. Ini menunjukkan baik sholatnya imam dan makmum itu berkaitan. Baik, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ini beberapa naam dalil baik yang kemudian dijadikan mualif sebagai sandaran baik bahwasanya sholat, kalau imam itu sholatnya batal, maka batal semua makmumnya. Tapi ikhwan fillah jazakumullah, ini pendapat yang dhaif. Naam. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat lain. Naam. Bahwasanya batalnya imam itu tidak menjadikan batalnya semua makmumnya. Baik. Dan ini pendapat yang dikuatkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Baik. Sebagaimana tadi kita sebutkan, Umar bin Khattab tatkala salat subuh beliau tertusuk. Naam, beliau kemudian digantikan oleh Abdurrahman bin Auf. Menunjukkan adanya pergantian dari imam ke makmum. Nah, tatkala batal. Tatkala batal imamnya itu digantikan oleh makmum, bukan kemudian semuanya bubar, nah, tidak. Nah, tapi tetap berlanjut sholatnya makmum. Ini menunjukkan kalau imamnya batal, saya tidak batal sholatnya makmum. Demikian pula ikhwan fillah jazakumullah. Nah, kalau misalnya setelah sholat imamnya baru tahu, wah tadi lupa belum mandi janabah misalnya, padahal imam tadi. Nah, terus bagaimana? Apakah terus dia wara-wara ke jamaah? Ayo sholat lagi, tadi enggak sah. Nah, saya tadi belum sholat, belum mandi janabah. Enggak. Yang ngulangi ya imamnya sendiri yang ngulangi. Makmumnya ya tetap sah makmumnya. Nah, enggak ada kaitannya. Nah, ini ikhwani fidina azakumullah. Baik. Ini ikhwani fidina azakumullah. Naam, ini yang dikuat kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah diantaranya membawakan asar. Nah, Utsman bin Affan shalla bin nas wa huwa junubu nasiyan. Utsman bin Affan pernah ngimami salat dan beliau lupa dalam keadaan junub. Nah, fa'ada Utsman bin Affan mengulangi salatnya walam yu'aidu, dan jamaah tidak mengulangi salatnya. Nah, jamaah tidak mengulangi salatnya. Baik, menunjukkan jamaah tetap sah. Baik, imamnya mengulangi sholatnya. Ini kalau makmumnya enggak tahu. Nah, kalau makmumnya tahu yakin ini imam ini junub tapi belum mandi, nah, dia tetap ngikuti ya enggak sah sholatnya. Nah, kalau dalam keadaan makmum itu enggak tahu keadaannya, itu privasi, urusan pribadi itu. Nah, enggak layak untuk dipublikasikan masalah mendirikan apa itu. Nah, dia memang enggak tahu. Nah, terus ngikut jamaah ternyata mengimamnya junub tadi, saya tetap sah salatnya. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Nah, ini akhir dari bab syurutish shalah. Naam. Kemudian setelahnya masuk bab sifatush shalah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dalam pertemuan kita yang datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam.